Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini, malam Selasa 22 Safar 1436 Hijriah, kita kembali duduk bersama mengkaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membicarakan kitab Taharah, babul mashi alal khuffain, bab mengusap dua khuf. Dan pada kesempatan kali ini kita membaca hadis yang ke-68. Wa an Thauban radhiyallahu anhu qala ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sariyatan fa amarahum an yamsahu alal asaibi, ya'ni alal amaim, والتساخن يعني الخفافة. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. Dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mengirim sariyah atau pasukan kecil. Beliau menyuruh mereka untuk mengusap al-asaib, yakni surban, dan at-tasakhin yakni khuf, yaitu sepatu khuf. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Hakim. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Thauban. Thauban namanya bin Bujdud. Thauban bin Bujdud. Ba, jim, dal, dal. Bujdud. bin Bujdud. Nama Thauban bin Bujdud. Sedikit tentang nama, Bapak Ibu Saudara Saudari, termasuk hal yang merupakan bakti kepada orang tua adalah ketika nama, maka disebutkan kita binnya. Ya. Jadi jangan ditinggalkan bapak kita yang dengannya setelah takdir Allah adanya kita atau keluarga kita atau apa orang tua kita. Jadi kalau buat nama ataupun menulis sesuatu harus ada bin. Bukan harus akan tetapi itu sebagai bentuk kita adalah anak dari seorang orang tua. Tayyib. Thauban bin Bujdud aslinya nama beliau begitu, kunyahnya Abu Abdullah. Kemudian beliau penduduk daerah yang disebut dengan Sarrat. Sarrat itu adalah sebuah tempat antara kota Mekah dengan kota Yaman. As-Sarrat, As-Sarratu, ya. Beliau penduduk kota itu. Terletak antara kota Mekah dengan kota Yaman. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau ini asalnya adalah seorang sabi, budak. Budak. Kemudian dimerdekakan, dibeli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimerdekakan oleh beliau. Makanya sering disebut Thauban maula Rasulillah. Saya tulis. Sering disebut Thauban maula Rasulillah. Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ya. Kata-kata maula ini adalah budak kemudian dibeli lalu dimerdekakan. Ya, budak dibeli lalu dimerdekakan. Makanya Thauban adalah asalnya budak dibeli oleh Rasulullah, dimerdekakan oleh Rasulullah. Maka disebut dalam bahasa Arab maula. Arti maula adalah maulanya Rasulullah, berarti Thauban asal budak dibeli oleh Rasulullah, dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, paham maula artinya? Nah, itu dia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau termasuk orang yang senantiasa selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau pindah ke negeri Syam. Dan turun di Ramlah. Ramlah di mana? Ada yang ingat? Ramlah. Kalau dengar berita tentang Palestina, Ramlah, Ramlah, Ramalah. Ya, bahasa Arabnya Ramlah. Ramalah. Berarti tinggal setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, kemudian pindah ke Syam, yaitu pindah ke Palestina, dan tinggal di Ramalah. Kemudian pindah ke Homs. Dalam bahasa Arabnya Hims. Ke Homs. Homs di mana? Homs di mana? Suria. Ya, Suria. Dan meninggal di sana sampai pada tahun 54 Hijriah. Jadi beliau meninggal pada tahun 54 Hijriah. Ini sedikit tentang Thauban radhiyallahu anhu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, untuk daerah Syam itu banyak sekali para sahabat Nabi yang sepeninggal Rasulullah mereka berhijrah atau berpindah berdakwah ke negeri Syam. Ya, berdakwah ke negeri Syam. Entah itu Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, ya, negeri-negeri Syam. Dan memang secara kultur dan juga cuaca, Syam adalah campuran antara Arab dengan Eropa. Ya, antara Arab dengan Eropa. Jadi makanya orangnya putih-putih dan cuacanya seperti cuaca di Eropa, ada musim panas, ada musim dingin, ya. Dan bukan seperti tanah Arab yang gersang tetapi penuh dengan pepohonan. Baik, kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masuk kepada poin yang kedua, makna hadis ini. Di sini disebutkan dari Tsauban radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim sariyah. Sariyah ada beberapa penafsiran, catat baik-baik. Sariyah adalah tentara yang berjumlah atau pasukan yang berjumlah 5 sampai 300 orang. Ini adalah arti sariyah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim sariyah. Sariyah itu istilah dalam bahasa Arab yang menunjukkan kepada sebuah pasukan yang berjumlah 5 sampai 300 sampai 400. 300 atau 400. Kemudian juga yang perlu diketahui, sariyah itu ada dua macam. Sariyah yang memang diutus dari perkampungan atau negara muslim. Jadi seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, beliau mengutus dari kota Madinah sariyah sebanyak 3 orang sampai kepada 400-300. Ya. Ada sariyah adalah yang mana orang-orang muslim bersafar. Kemudian diperintahkan oleh Rasulullah ketika mereka bersafar, ayo kalian pergi ke daerah sana. Nah, begitu. Jadi sariyah jenis kedua adalah pasukan yang bukan diutus dari negara muslim, tetapi dari pertengahan kemudian disuruh berbelok kemana, ke kanan, ke kiri untuk memerangi suatu kaum. Itu namanya sariyah. Bisa membedakan, Pak? Ya. Sariyah jenis pertama apa? Yang diutus dari negeri kaum muslim. Ya, seperti Indonesia mengutus ke negeri mana untuk berperang. Itu namanya sariyah jenis pertama. Sariyah jenis kedua adalah misalkan kaum muslim yang ada di sebuah tempat suruh pindah untuk memerangi muslim yang tempat lain. Nah, itu juga sariyah. Ya. Pasukan yang diperintahkan untuk memerangi sebuah daerah di tengah perjalanan. Nah, itu adalah pengertian sariyah. Pasukan yang diperintahkan untuk memerangi sebuah daerah di tengah perjalanan. Jadi tengah perjalanan, misalkan mereka ingin pulang atau mereka ingin diam di situ, ternyata tidak dapat perintah untuk memerangi daerah yang lain. Itu namanya sariyah juga. Kemudian kita lanjutkan, beliau menyuruh mereka untuk mengusap al-asaib. Asaib artinya adalah surban. Asaib artinya adalah surban. Kenapa disebut asaib surban? Karena dia asaib maknanya adalah mengikat. Karena surban mengikat kepala. Namanya gitu, ya. Makanya disebut dengan asaib. Kenapa disebut dengan asaib surban? Karena surban artinya mengikat. Asaib artinya mengikat. Dan surban sifatnya adalah mengikat kepala. Baik. Kemudian dan at-tasakhin. Tasakhin artinya adalah khuf. Tasakhin artinya adalah khuf. dan seluruh yang menutupi telapak kaki sampai kedua mata kaki. Termasuk di dalamnya adalah kaos kaki. Termasuk di dalamnya adalah kaos kaki. Jadi tasakhin bisa diartikan sepatu khuf, bisa diartikan kaos kaki. Karena maknanya seluruh yang menutupi kaki sampai kedua mata kaki. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, kita lanjutkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad serta Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Hakim. Bapak Ibu saudara-saudari, meskipun di dalam hadis ini ada pembicaraan yang menunjukkan bahwasanya hadisnya agak bermasalah dari sisi kesahihan dan tidak sahihnya, akan tetapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat, hadis ini adalah hadis yang sahih. Tidak ada keraguan di dalamnya, karena para perawinya semuanya adalah perawi yang thiqah, yang terpercaya, dan sanadnya tersambung insyaallah ta'ala. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari, sekarang kita masuk kepada poin yang keempat, hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa boleh mengusap di atas surban. Boleh mengusap di atas surban tatkala berwudu. Tatkala berwudu boleh mengusap di atas surban. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwa bolehnya mengusap di atas surban baik ketika safar atau ketika mukim. Itu pelajaran kedua. Bolehnya mengusap di atas surban baik ketika safar atau ketika mukim. Safar yaitu safar yang merupakan perjalanan yang di dalamnya kita boleh mengqasar salat. Mukim yaitu kita bertempat tinggal, berdiam di daerah kita atau di rumah kita. Kemudian pelajaran yang ketiga yaitu yang dimaksud dengan surban adalah yang kita boleh mengusap di atasnya. Surbannya jenisnya gimana? Surban itu bermacam-macam, Pak. Ya. Ada surban, mau dicontohkan? Ada surban yang memang dia adalah cuma diikat-ikat saja. Ya. Cuma diikat-ikat saja dan tidak ada ujung-ujungnya. Cuma diikat, diputar-putar di atas kepala. Dan ada surban yang jenisnya diikat di atas kepala, kemudian memakai ujung. Nah, itu jenis kedua. Ada surban yang diikat di atas kepala dan tidak memakai ujung, akan tetapi dia menutup seluruh wajah, yang disebut dengan muhannakah. Saya lagi kecil dulu suka ngeliat tuan guru, jadi sering pakai ini. Ada surban yang dia itu memakainya seperti ini saja, ya. Ah, di apa namanya? Wah, cocok lah. Mah ketujuhannya mengetawakan ulun. Ya, surban ini surban. Ini jenis surban yang kedua. Ya, yang pertama. Ada yang kedua yang dipakai kadang-kadang, dan ini banyak dipakai oleh para tuan guru, dan itu yang dipakai oleh sebagian orang Arab, yaitu surban yang ada ininya. Ya. Nah, biasanya dipakai begini. Nah. Ya. Nah, sudah enggak usah dilapas lagi kan. Ya, ini surban jenis kedua. Ada surban yang dia menutup seluruh kepala dan sampai menutup telinga, kemudian leher, sehingga kenapa saya jelaskan ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, karena para ulama berbeda pendapat tentang surban yang diperbolehkan untuk diusap di atasnya. Ya, apakah surban jenis pertama ataukah surban jenis kedua ataukah surban jenis ketiga? Dan ingat, surban ini adalah pakaian, nanti kita bicarakan, pakaian orang Arab yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah sunnah? Nanti kita bicarakan itu, ingatkan saya kalau saya lupa. Yang jelas tadi pelajaran ketiga apa? Apa pelajaran ketiga? Termasuk pengertian surban. Pengertian surban yang diperbolehkan diusap di atasnya adalah semua jenis surban. Baik yang cuma diikat-ikat di atas kepala, ataupun yang memakai buntutnya, ya ujungnya ada, atau surban yang jenis muhannakah. Tulisannya begini biar tidak salah saya tulis. Muhannakah. Muhannakah. Ya. Surban dalam jenis muhannakah. Muhannakah seperti yang saya tadi gambarkan, karena tidak cukup surbannya itu menutup semua, ya, tinggal tertutup sininya saja atau cuma mata dengan hidung dengan mulutnya saja, semuanya tertutup. Ini biasa dipakai oleh orang-orang Eritrea atau Afrika yang mereka memakai itu biasanya, sampai sekarang masih mereka pakai, ya. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari, itu jenis-jenis surban. Maka pengertian surban yang boleh diusap di atasnya ketika berwudu adalah seluruh jenis surban. Tiga-tiganya tadi. Seluruh jenis surban. Ya, taib. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bolehnya mengusap hanya di atas surban, meskipun tidak diusap kepalanya sama sekali. Nah, tulis begitu. Boleh mengusap di atas surban saja, meskipun tidak diusap sebagian kepala. Jadi kalau seandainya orang pakai muhannakah atau surbannya memang benar-benar tertutup, ya, tertutup, maka kepalanya enggak kelihatan, rambut depan ini enggak ada. Maka pada saat itu boleh dia mengusap di atas surbannya saja. Di atas surbannya saja. Boleh mengusap di atas surban saja meskipun tidak mengusap sebagian kepala. Ini pelajaran yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga boleh mengusap di atas sebagian kepala kemudian di atas surban. Jadi disambung, ya. Misalkan begini mengusapnya, misalkan memakai surbannya begini. Sebagian kepalanya kelihatan. Ketika berwudu, kita usap di atas sebagian kepala kemudian di atas surban. Karena kalau ini dilepas semua susah, ya. Dan itu juga yang merupakan poin yang ketiga tadi, pengertian surban itu semuanya. Karena kadang-kadang surbannya kan yang seperti ini kan pendek. Ada surban yang panjang bermeter-meter, ya, kadang sampai 2-3 meter. Orang-orang Sudan memakai surban yang seperti itu, ya. dia kadang-kadang susah untuk dipakai, dilepas, mohon maaf, dilepas. Makanya diperbolehkan, dan syariat Islam sangat terkenal dengan kemudahannya, diperbolehkan untuk mengusap baik di atas surbannya saja atau di atas kepala dan surban. Di atas kepala dan surban. Jadi para ikhwah, bapak ibu saudara saudari, saya rincikan mengusap surban itu, mengusap di atas kepala boleh, mengusap di atas surban saja boleh, mengusap di atas kepala dan surban juga boleh. Tiga jenis ini juga tiganya diperbolehkan. Tapi pelajaran selanjutnya, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah mengusap di atas surban harus juga syaratnya kepala suci? Catat. Jadi permasalahan yang keberapa ini? Hukum dan pelajaran keberapa? Yang keenam. Apakah mengusap di atas surban juga diharuskan atau disyaratkan kepalanya harus suci sebagaimana mengusap di atas khuf? Paham ya Pak? Mengusap di atas khuf itu kan syarat kaki harus apa? Suci sebelumnya, baru kita pakai kaos kaki ataupun pakai sepatu khuf baru boleh kita mengusap di atasnya. Nah, ini pertanyaan, apakah mengusap di atas surban juga disyaratkan suci kepala? Suci kepala, paham pertanyaannya? Maka jawabannya, pendapat yang paling kuat, tidak harus. Ya, tidak harus. Karena tidak ada hadis sahih atau lemah pun yang menunjukkan bahwasanya harus suci kepalanya. Kalau ada, niscaya akan diberitahukan oleh Rasulullah SAW syariatnya. Nah, itu dia. Jadi poin yang keenam atau pelajaran yang keenam adalah mengusap di atas surban, ya, mengusap di atas surban maka tidak harus kepalanya apa? Suci. Ada orang bertanya, Ustaz, surban kalau jenis yang dipakai seperti orang Arab Saudi itu surban yang diperbolehkan diusap di atasnya atau tidak? Ya, yang dipakai oleh sebagian orang, biasanya khatib-khatib Jumat juga di Indonesia memakainya, yang segitiga. Ya, segitiga. Itu diwajibkan untuk dibolehkan untuk mengusap di atasnya atau tidak? Kalau dipakai seperti ini. Ya. Maka jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan surban yang diperbolehkan untuk mengusap di atasnya adalah surban yang mengikat-ngikat kepala. Adapun surban yang hanya kain diletakkan di atas kepala, maka tidak termasuk. Kecuali kalau kain tersebut diletakkan di atas kepala, kemudian diikat-ikat di leher. Nah, itu boleh termasuk di dalam surban. Baik. Kita lanjutkan, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang bertanya, kenapa kepala tidak harus cuci? Bukankah ini pengkiasan terhadap mengusap di atas khuf yang mana kaki harus suci? Maka kepala pun kata mereka harus suci kalau kita ingin mengusap di atas surban. Maka jawabannya, antara mengusap di atas surban dengan mengusap di atas khuf beda. Bedanya dari sisi mana? Kaki hukum asalnya apa? Kalau kita berwudu, hukum asalnya diapain? Diusap atau dibasuh? Dibasuh. Sedangkan rambut kepala hukum asalnya apa? Diusap. Nah, itu bedanya. Ya. Maka asal muasalnya ini pun suci gitu. Jarang kepala kena apa? Kena najis. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudara. Dan yang paling kuat alasan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menerangkan kalau ingin mengusap di atas surban, kepalanya pun harus suci. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pelajaran selanjutnya. Masih pertanyaan, pelajarannya ini berupa pertanyaan-pertanyaan. Apakah mengusap di atas surban juga ada waktunya? Kalau mengusap di atas khuf berapa waktunya? 3 hari 3 malam untuk apa? Musafir. 1 hari 1 malam untuk mukim. Nah, apakah mengusap di atas surban juga seperti itu? Catatnya adalah, apakah mengusap di atas surban juga terbatas dengan waktu? Pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada batasan dalam, saya ulangi, tidak ada batasan waktu dalam mengusap di atas surban. Jadi tidak dikenal, baik dia safar atau mukim, boleh dia mengusap di atas surban. Ya, tidak dikenal 1 hari 1 malam, berapa saja boleh, selama dia memerlukannya. Kecuali kalau dia hadas besar, junub misalkan, maka itu harus mandi. Ya, maka itu harus mandi. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelajaran selanjutnya yang kita ambil adalah yaitu mengusap di atas 2 khuf dalam hadis ini. Mengusap di atas 2 khuf di dalam hadis ini. Hadis ini menunjukkan, pelajaran selanjutnya, hadis ini menunjukkan bahwa sepatu khuf dikiaskan dengan seluruh pembalut kaki yang sampai 2 mata kaki. Saya ulangi pelajarannya. Sepatu khuf dikiaskan dengan seluruh pembalut kaki. Entah itu sepatu kulit ataupun sepatu kain yang menutup telapak kaki sampai 2 mata kaki, entah itu kaos kaki. Nah, ini dia. Sepatu khuf dikiaskan dengan seluruh pembalut kaki yang sampai 2 mata kaki. Ya, sampai 2 mata kaki. Jadi termasuk di dalamnya kaos kaki, termasuk di dalamnya apa? Gips, termasuk di dalamnya macam-macam. Ya. Yang jelas kaki terbalut sampai mana? 2 mata kaki. Pelajaran terakhir yang berkaitan dengan hadis ini adalah tidak ada tata cara khusus dalam mengusap di atas surban. Tidak ada tata cara khusus dalam mengusap di atas surban. Artinya mengusapnya bagaimana saja silakan. Yang penting dia diusap tatkala berwudu, kalau tidak kita buka kepalanya karena tertutup dengan surban. Taib. Kemudian pelajaran selanjutnya, atau belum terakhir itu ya. Ada, teringat saya lupa. Pelajaran selanjutnya, dan ini insya Allah terakhir. Apakah jilbab perempuan disamakan atau dikiaskan dengan surban? Jilbab perempuan dikiaskan dengan surban. Ini terutama kalau seandainya si perempuan itu ingin berwudu di tengah orang banyak, di tempat umum. maka kalau seandainya membuka jilbab, maka akan terlihat rambutnya dan auratnya. Rambut, satu rambut saja, satu rambut apapun untuk perempuan itu adalah aurat bagi perempuan. Ya, itu adalah aurat bagi perempuan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah tidak bisa dikiaskan untuk pendapat yang lebih kuat. Lalu Ustaz, bagaimana kalau si perempuan ingin berwudu di tempat umum? Maka jawabannya, ya dia harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana auratnya tidak terlihat. Misalkan ditutup oleh saudari-saudarinya yang lain. Ya. Ataupun misalkan jilbabnya dia tidak buka, dia hanya mengusap di bawah jilbab. Jadi ya, karena kenapa? Karena mengusap surban adalah kekhususan bagi laki-laki. Dan belum ada nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengusap di atas jilbab atau khimar. Padahal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para perempuan pun memakai jilbab atau khimar. Maka tidak, kita belum dapati ada hadis yang menunjukkan bahwa perempuan boleh mengusap di atas jilbab. Wallahu alam. Taib, azan dulu mungkin sebelum kita lanjutkan. Naam. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada hadis yang selanjutnya. Hadis tadi sudah selesai, kita pelajari hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-69, wa an Umar radhiyallahu anhu mauqufan wa an Anas radhiyallahu anhu marfu'an. Idza tawaddaa ahadukum wa labisa khufayhi falyamsah 'alayha alayhima وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنَ الْجَنَابَةِ أَخْرَجَهُ الدَّارُقُطْنِي وَالْحَاقِمْ وَصَحَّهَهُ. Artinya, dari Umar radhiyallahu anhu secara mauquf, sedangkan dari Anas radhiyallahu anhu secara marfu', apabila salah seorang di antara kalian berwudu sedangkan ia memakai kedua khufnya, maka usaplah bagian atasnya, sholatlah dengannya, kalau dia mau hendaklah jangan dilepas, kecuali karena sebab junub. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Hakim. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama yang kita ambil dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Dan sepertinya biografi perawi-perawinya sudah kita sering lewati. Yaitu Umar. Umar bin Khattab. Yang gelarnya apa? Al-Faruq. Ya. Kemudian yang kedua yaitu Anas bin Malik. Yang merupakan pembantu Rasulullah SAW sekitar 9 tahun. Khadamtu Rasulullah SAW 9 sinin. Pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 9 tahun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau umurnya masih belasan tahun, sekitar 11, 12, 13 tahun. Ini sudah kita lewati. Poin yang kedua, makna hadis ini yang penting. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara mauquf. Saya ingin menjelaskan sedikit, mohon maaf, tentang ilmu hadis. Hadis mauquf adalah, perhatikan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, kemudian beliau meriwayatkan turun kepada sahabat meriwayatkan turun kepada tabi'i meriwayatkan turun kepada Tabi'ut tabi'i turun kepada tabi'ul atba. Kemudian syekh. Kemudian imam. Imam-imam yang meriwayatkan hadis. Ini adalah urutan yang disebut urutan sanad hadis. Nah, apabila ada hadisnya cuma sampai kepada derajat sahabat, tapi semuanya nyambung hadisnya, sanadnya itu nyambung. Sini nyambung, nyambung, nyambung, nyambung, nyambung. Arti nyambung itu adalah tidak terputus. Saya meriwayatkan kepada si fulan, si fulan meriwayatkan kepada, artinya orangnya itu benar-benar ketemu, mendengar langsung, itu nyambung namanya. Nah, nyambung kepada sahabat, maka hadisnya disebut dengan hadis mauquf. Hadis apa? Mauquf. Artinya berhenti sampai Rasulullah. Sampai apa? Sahabat. Ya. Sedangkan ada namanya hadis marfu'. Hadis marfu adalah nyambung, nyambung dari imam, misalkan di sini Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i. Nah, ini imam meriwayatkan dari syekhnya. Syekh meriwayatkan dari tabi'ul atba, tabi'ul meriwayatkan dari tabi'ut tabi'in. Kemudian tabi'ut tabi'in meriwayatkan dari tabi'in, tabi'in meriwayatkan dari sahabat, sahabat meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis apa? Marfu'. Jadi hadis marfu pengertiannya adalah hadis yang sampai kepada Rasulullah. Hadis mauquf, hadis yang hanya terhenti sampai sahabat. Ya. Hadis yang hanya terhenti sampai sahabat. Bisa dipahami ini, Pak, antara mauquf dengan marfu? Jadi mauquf adalah hadis yang hanya sampai kepada sahabat saja. Tidak sampai kepada Rasulullah. Artinya itu perkataan sahabat. Bukan perkataan siapa? Rasulullah. Ustaz, kenapa disebut hadis? Bukankah hadis itu adalah perkataan Nabi? Maka jawabannya itulah ilmu hadis, ya. Ilmu hadis adalah hadis-hadis yang diriwayatkan baik dari sahabat, itu berarti hadis mauquf, tidak sampai kepada Rasulullah. Kalau sampai kepada Rasulullah disebut hadis apa? Marfu'. Nah, di sini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan secara apa? Lihat. Mauquf berarti perkataannya hanya sampai kepada Umar. Sedangkan dari Anas bin Malik, ya, meriwayatkan sampai kepada siapa? Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sampai kepada Rasulullah. Maka satu riwayat sampai hanya Umar, riwayat yang lain dari Anas sampai kepada Rasulullah. Hadisnya apa? Sama. Hadisnya apa? Sama. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Itu mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Taib, kita lanjutkan. Dari Umar secara mauquf. Sedangkan dari Anas secara marfu. Paham, Pak, ini? Ya. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, sedangkan ia memakai kedua khufnya, maka usaplah bagian atasnya. Ini sudah bisa dipahami, ya. Jelas ini. Usaplah bagian atas khuf, yaitu punggung dari telapak kaki. Salatlah dengannya. Kalau ia mau, hendaklah jangan dilepas. Nah, ingat, ini yang jadi pembicaraan. Jangan dilepas, kecuali karena sebab junub. Di sini tidak dijelaskan jangan dilepasnya berapa lama. Sedangkan di awal kita sudah membaca hadis, jangan dilepas kecuali berapa hari? 3 hari untuk musafir. 1 hari, 1 malam untuk mukim. Nah, di sini enggak. Jangan dilepas. Enggak ada batasan. Nah, di sini permasalahan nanti yang kita bahas, ya. Maksud jangan dilepas artinya tidak ada batasan. Mau seminggu, sebulan, ya. Tidak buka-buka sepatu. Mama, sebulan buka kada buka sepatu kayak apa toh? Imbah buka langsung siup orangnya. Ya. Nah, itu yang jelas maksudnya jangan dilepas, artinya tidak ada batasan. Jadi kasih catatan, jangan dilepas catatan kaki ya dalam buku kita, lihat. Maksud jangan dilepas, tidak ada batasan waktu. Bapak kan punya buku semua, maksud jangan dilepas adalah tidak ada batasan waktu. Kecuali karena sebab junub. Jadi ini hadis menjelaskan kepada kita enggak ada batasannya. Khuf itu boleh berlama-lama. Meskipun mukim boleh 3 hari 3 malam, 5 hari 5 malam, silakan. Terutama kalau pas di musim dingin begitu. Susah untuk melepaskan kaos kaki. Kecuali pas junub baru dilepas. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, Al-Hakim dan disahihkan oleh Imam Hakim. Bisa dipahami Pak ya hadisnya? Taib. Sudah nyala kah? Sudah nyala kah ya? Ya, mesin. Sebentar ya Pak, Bu, matiin diesel. Ya, kita lanjutkan, Bapak Ibu Saudara-saudari, bisa dipahami ya hadisnya. Jadi yang jadi permasalahan pada hadis ini semuanya sama, sudah dipahami. Saya baca coba. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, paham sampai sini? Paham. Sedangkan ia memakai kedua khufnya, paham sampai sini? Paham. Maka usaplah bagian atasnya, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Sholatlah dengannya, bisa dipahami? Jadi sudah sholat, seperti biasa mengusap di atas khuf, habis itu sholat. Kalau dia hendak, kalau dia ingin, dia mau, jangan dilepas. Khufnya tadi jangan apa? Dilepas. Berapa waktunya? Nah ini dia. Ini hadis beda dengan hadis-hadis sebelumnya. Beda dengan hadis-hadis sebelumnya. Itu yang jadi permasalahan kita nanti. Kecuali karena sebab junub. Kecuali kalau pas junub saja. Sedangkan hadis sebelumnya, apa bedanya? Ada pembatasan waktu. Waktunya berapa? 3 hari 3 malam untuk musafir, 1 hari 1 malam untuk apa? Mukim. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, oleh Al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Tapi poin ketiga dari hadis ini adalah derajat hadis. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. InsyaAllah hadisnya sahih. Tapi kita nanti masuk kepada penjelasan dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Kita sholat dulu tentang sholat isya. Habis itu kita akan ambil pelajaran, baru masuk kepada pertanyaan. Saya cukupkan. Wassallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala amdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang sebelum salat isya kita baca ada beberapa pelajaran. Pelajaran pertama langsung ya. Pelajaran pertama adalah hadis ini menunjukkan syarat mengusap dua khuf, kakinya harus suci. Syarat mengusap dua khuf, kakinya dalam keadaan suci. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, idza tawadda'a ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, menunjukkan bahwasanya ya, syarat mengusap di atas dua khuf adalah harus suci. Taib. Kemudian pelajaran yang kedua dalam hadis ini adalah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang waktu pengusapan. Tulis begitu, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang waktu pengusapan. Ada orang yang curhat ke saya, "Ustaz, kalau pas bulughul maram enggak usah deh beda-beda pendapat, langsung yang rajihnya aja." Soalnya saya bingung masalahnya katanya. Enggak, ini untuk pembendaharaan kita. Jadi kapan kita melihat orang begitu, maka kita misalkan Bapak kalau pergi ke Pakistan, India, kemudian Bangladesh, Bapak akan dapati orang waladhalin, enggak ada yang amin, cuma imamnya saja. Wah, ini batal semua ini. Padahal mereka memakai mazhab Hanafi. Ya. Jadi ini untuk pembendaharaan ilmu fikih kita. Jadi, apa tadi yang kita sebutkan? Terjadi perbedaan pendapat dalam perkara waktu pengusapan. Apakah ada batas atau tidak ada batas? Itu perbedaannya. Apakah ada batas atau tidak ada batas? Pendapat pertama, tidak ada batas. Ada batas. Pendapat pertama, ada batasnya. Maksud batas di sini apa, Pak? Kalau mukim, 1 hari 1 malam. Kalau musafir, 3 hari 1 malam. Nah, itu batas maksudnya. Pendapat pertama, ada batas. Yaitu, ini pendapat jumhur. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Imam Asy-Syafi'i. Ada batas Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Dan juga Imam Ibnu Abdul Barr dari mazhab Maliki. Imam Ibnu Abdul Barr dari mazhab Maliki. Pendapat yang kedua yaitu tidak ada batas. Jadi untuk mengusap di atas khuf, enggak ada batas. Mau sebulan, mau 5 hari, mau 1 hari, silahkan, enggak ada batas. Dan ini pendapat sebagian dari para sahabat. Subhanallah ya. Umar bin Khattab, Uqbah bin Amir, Abdullah bin Umar. Ini adalah pendapat para sahabat. Kemudian Hasan al-Basri. Apa? Hasan al-Basri. Dan mazhab Maliki. Jadi bedanya mazhab Maliki dengan jumhur dalam ini. Yaitu bahwa mereka menyatakan tidak ada batas dalam mengusap khuf. Ya, tidak ada batas dalam mengusap 2 khuf. Tapi Bapak Ibu Saudara Saudari, mana yang lebih kuat? Ada batas atau enggak ada batas? Hah? Dalilnya? Nah, ini yang bingung saya. Ya, pendapat yang paling kuat adalah ada batas. Pendapat yang paling kuat apa? Ada batas. Dalilnya, satu dalilnya bahwa yang menyebutkan ada batas hadisnya mutawatir, kuat, kuat sekali. Sekitar 70 sahabat. Kebanyakan para tabi'i, para ahli fikih menyatakan akan hal itu. Ya, hadisnya mutawatir. Jadi, pendapat yang paling kuat adalah ada batasnya. 1 hari 1 malam untuk mukim, 3 hari 3 malam untuk musafir. Dalilnya, hadisnya mutawatir. Yang menyebutkan adanya batas, hadisnya mutawatir. Yang kedua, ini pendapat kebanyakan ulama. Ini alasan kita yang kedua, kenapa menguatkan kebanyakan para ulama. Yang ketiga, ini merupakan sikap hati-hati. Ini merupakan sikap hati-hati. Baik. Itu 3 alasan kenapa kita menguatkan pendapat yang ada batas. Taib. Pelajaran selanjutnya. Lalu bagaimana memahami hadis ini yang kita barusan baca? Hadis 69 yang enggak ada batas. Ada ditulis pelajaran selanjutnya, lalu bagaimana memahami hadis yang tidak ada batas? Lalu bagaimana memahami hadis yang tidak ada batas? Jawabannya titik dua, hadisnya umum dibawa kepada yang khusus. Hadisnya umum dibawa kepada yang khusus. Mak, segelas pulang. Taip. Haus pinanya hari ini. Mati lampu apa? Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis tentang tidak ada batas umum dibawa kepada yang khusus. Khususnya ada batas. Itu dia. Ya. Yang kedua alasannya, ya, atau bagaimana kita menjawabnya atau memahami hadis yang tidak ada batas ini adalah kalau dalam keadaan terpaksa. Kalau dalam keadaan apa? Terpaksa. Karena pernah dilakukan oleh para sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar. Jadi terpaksa akhirnya terus mengusap di atas khuf walau sebulan. Tapi apa? Terpaksa. Paham jawabannya sekarang? Bagaimana memahami yang ke-69 ini agar tidak bertentangan dengan hadis yang ada batasnya? Ini kan hadis 69 tidak ada batas dalam mengusap khuf. Maka bagaimana memahaminya? Yang pertama jawabannya tadi apa? Hadisnya umum dibawa kepada yang khusus. Yang khusus adalah ada batasnya. Taib. Jawaban yang kedua yaitu kalau dalam keadaan terpaksa. Boleh. Ya, kalau dalam keadaan terpaksa. Nah, contoh terpaksa di zaman sekarang seperti apa? Make apa? Gips. Ya, gips. Make gips. Kalau seandainya dipakai gips, maka bagaimanapun kita ngusap. Ya, ini terpaksa, enggak mungkin dilepas gipsnya. Pasang lagi nanti. Kan enggak mungkin. Nah, ini dalam keadaan terpaksa. Jadi, meskipun berbulan-bulan tetap saja gipsnya diusap, boleh. Ya. Nah, pernah saya jelaskan bahwa kalau yang digips adalah kaki, atau mohon maaf, tangan. Bagaimana caranya? Maka berwudu seperti biasa. Tidak usah pakai tayamum. Berwudu seperti biasa. Giliran tangan yang digips tadi, maka diusap saja. Ya, giliran ya, yang tangan digips tadi, maka diusap begitu saja. Taib, alhamdulillah selesai. Hadis yang ke-69. Saya tidak mau masuk kepada hadis 70-71 karena terlalu panjang. Padahal selesai. Atau kita selesaikan? Hah? Karena ternyata penjelasannya tidak terlalu panjang. Selesaikan. Minggu depan kita masuk kepada bab baru. Bab hal-hal yang membatalkan wudu. Gimana? Selesaikan? Selesaikan? Setuju enggak? Ya, kita selesaikan. Baik. Ke-70. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu rakhasa lil musafiri thalathata ayyam wa layalihunna wa lil muqimi yawman wa lailah. Idza tatahhara falabisa khuffayhi an yamsah alaihima. Akhrajahu Ad-Darqutni wa Shahih Ibnu Khuzaimah. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memberi keringanan bagi orang musafir 3 hari 3 malam dan bagi orang yang mukim sehari semalam. Apabila ia telah bersuci dan memakai kedua sepatunya, maka ia cukup mengusap bagian atasnya, dikeluarkan oleh Ad-Darqutni dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Bapak Ibu saudara-saudari, poin pertama, Abu Bakrah, nama aslinya Nufai' bin Harith Al-Thaqafi. Saya tulis Nufai' bin Harith Al-Thaqafi. Nama aslinya Nufai' bin Harith Al-Thaqafi. Ya, nama asli Abu Bakar. Abu Bakar ini salah satu seorang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang kepemimpinan yang berbunyi lan yufliha qaumun wallahum imra'ah. Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Ini beliau salah satu yang meriwayatkan hadis ini, Abu Bakar. Dan beliau terkenal dengan kunyahnya Abu Bakar. Ya. Dan ini bukan Abu Bakar, bukan. Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Bukan Abu Bakar, enggak sama. Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Dan bukan Bakarah, bukan sapi itu. Ini Bakar, ba kaf. Ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama Abu Bakar pun maula. Ingat maula apa tadi? Budak dibeli, dimerdekakan. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau terkenal dengan ahli ibadah. Wa kana mithlun nasli minal ibadah. Beliau terkenal sangat kokoh ibadahnya. Itu Abu Bakar. Meninggal pada tahun 49. Pada tahun 49 Hijriyah. Baik, kita langsung kepada poin kedua, yaitu makna hadis ini dari Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memberi keringanan bagi seorang musafir. Memberi keringanan artinya keringanan yang diberikan oleh syariat Islam. Ya, keringanan yang diberikan oleh syariat Islam. Dan keringanan itu biasanya adalah sebuah hukum yang diberikan karena ada alasan. Keringanan, sebuah hukum yang diberikan karena ada alasan. Jadi catat, keringanan adalah sebuah hukum yang diberikan karena ada alasan. Untuk meringankan. Untuk meringankan. Baik. Bagi orang musafir 3 hari 3 malam. Dan bagi orang yang mukim 1 hari 1 malam. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Dan kapan menghitung 3 hari 3 malam? Atau menghitung 1 hari 1 malam? Dari mulai kapan? Pendapat yang paling kuat. Dari mulai? Mengusap. Dari mulai apa? Mengusap. Kapan kita mulai mengusap? Mulai saat itu dihitung 1 hari 1 malamnya. Ya. Bukan mulai memakai khufnya, bukan. Mengusap. Taib. Bagi orang yang mukim, mukim artinya orang yang tinggal di sebuah tempat tinggal dan tidak bersafar. 1 hari 1 malam. Apabila ia telah bersuci dan memakai 2 sepatunya, maka cukuplah ia mengusap bagian atasnya saja. Dikeluarkan oleh Ad-Daruqutni dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya. Pelajaran yang kita bisa ambil hadis ini sama tentang waktu. Jadi gak perlu dicatat. Sama tentang waktu. Bahwa untuk musafir berapa? 3 hari 3 malam. Untuk mukim berapa? 1 hari 1 malam. Dihitungnya dari mulai diusap. Sama ini. Taib, kita lanjut kepada hadis yang ke-71. Wa'an Ubay ibn Imarah radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah amsahu 'ala al-khuffain qala na'am qala yawman qala na'am qala wa yawmain qala na'am qala wa thalathata ayyam qala na'am wa ma syi'ta akhrajahu Abu Dawud wa qala laysa bil qawi. Artinya dari Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu beliau berkata, wahai Rasulullah, bolehkah aku mengusap 2 khuf? Kemudian beliau menjawab, ya boleh. Lalu dia bertanya lagi, bolehkah dalam 1 hari? Ya boleh. Lalu bertanya lagi, bolehkah dalam 2 hari? Beliau menjawab, ya boleh. Lalu bertanya lagi, bolehkah dalam 3 hari? Beliau menjawab, ya boleh. Bahkan sesukamu. Diriwayatkan oleh Abu Daud, ia katakan hadis ini tidak kuat. Bapak ibu saudara saudari, karena hadis yang tidak kuat, tidak terlalu begitu kita bicarakan. Dan maksud dari hadis ini adalah sama seperti hadis yang ke-69, bahwa maksud mengusap dua khuf tidak ada batasan menurut hadis ke-71. Enggak ada batasan waktu, karena disebutkan di akhirnya, iya, bahkan sesukamu. Jadi boleh, enggak ada batasan. Cuma hadisnya pun apa? Lemah. Jadi tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Taib. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan walhamdulillah, alladzi bini'mati tatimmus salihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmatnya sempurna amal-amal saleh kita selesai tentang bab mengusap dua khuf. Minggu depan, jika kita masih hidup dalam ketaatan, maka kita akan membahas bab hal-hal yang membatalkan wudhu. Itu pun kalau saya ada di Banjarmasin. Demikian. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin dipertanyakan, kanan dulu. Ada dari kanan? Tidak ada? Nah, tengah ya, silahkan Bapak. Terima kasih. Mengenai mengusap dua khuf, Ustaz, bisa enggak kita terapkan sekarang? Maksudnya zaman sekarang ini. Soalnya kalau kita masuk masjid tanpa lepas sepatu, mungkin dicalengin orang gitu. Ya. Terus yang kedua, mengenai sorban. Biasanya kan ada kopiah gitu yang diinin gitu, apa termasuk sorban gitu, Ustaz? Ya. Itu aja. Ya, bagus pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana, apakah mungkin kita masih di zaman sekarang mengusap dua khuf? Maka jawabannya sangat mungkin. Ya, satu, karena hukum Islam sampai akhir zaman. Hukum Islam itu adalah salah satu ciri karakteristiknya adalah baqa. Baqa itu tersisa sampai akhir zaman, abadi sampai akhir zaman. Maka bagaimanapun hukumnya tetap bisa dilakukan. Mungkin kita kalau di Indonesia akan tidak akan dirasa aneh, tetapi di beberapa daerah yang masih masjidnya masih tanah, maka masih bisa dilakukan dengan khuf, ya. Kemudian juga kalau seandainya tentara ada yang mungkin menjaga presiden kah, menjaga yang perlu mereka jaga, mereka akhirnya enggak mungkin pakai, dilepas dulu sepatunya, ya. Keburu ditembak presidennya. Maka ini keringanan bagi mereka untuk masuk dengan sepatu, ya, dengan sepatu ke dalam masjid. Dan asal hukum memakai sepatu atau sendal ke dalam masjid diperbolehkan dengan catatan tidak membawa apa? Najis. Nah, seperti itu. Adapun yang kedua, pertanyaan tentang surban. Kalau surbannya ada kopiahnya, kemudian dililit, apakah bisa masuk ke dalam hadis tadi? Ya, maka jawabannya bisa masuk ke dalam hadis tadi, asalkan dia adalah surban yang diikat-ikat di kepala. Ya. Ada pertanyaan yang timbul dari pertanyaan Bapak, yaitu apakah kopiah saja termasuk surban? Ya. Baik kopiah kayak ulun pakai, yang hitam, yang kopiah haji, atau kopiah jenis-jenis macam-macam, apakah bisa dikiaskan dengan surban? Maka jawabannya tidak bisa. Karena surban itu adalah yang diikat-ikat. Itu pengertiannya. Baik. Ada pertanyaan dari Mas Ari mungkin? Silakan. Bismillah. Barakallahu fiikum, Ustaz. Wa fiikum barak. Menanyakan tentang hadis 68 dan 69. Yang 68 ini hukum memakai surban, Ustaz, apakah ya, wajib? Surban? Hukum memakai surban. Apa hukumnya? Tadi ya, sudah saya singgung ya. Mohon ditanya kalau saya lupa. Hukum memakai surban. Maka jawabannya perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai surban karena memang kebiasaan adat orang Arab adalah memakai surban. Ya, makanya beliau memakai surban. Dan untuk permasalahan pakaian, asal hukumnya adalah mubah. Pakaian apapun yang dipakai, asal hukumnya adalah mubah. selama tidak menyalahi apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu dua. Jadi yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai surban karena kebiasaan para orang Arab memakai surban. Yang kedua, yaitu asal hukum pakaian, pakaian apa saja diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang ketiga, yang paling sunnah dalam pakaian adalah memakai pakaian yang dipakai oleh orang kampungnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena beliau di Arab dan orang Arab memakai jubah dan surban, maka beliau memakainya jubah dan surban. Itu yang paling sunnah dalam perihal pakaian. Lalu Ustaz, surban kalau dibawa ke Indonesia bagaimana? Maka seperti yang kita katakan, dia mubah, boleh. Kembali kepada nomor dua, dia boleh, ya. Nah, kecuali kalau ditanya, apakah ada hadis khusus tentang keutamaan bersurban? Nah, ini perlu diteliti. Maka jawabannya adalah bahwa tidak ada hadis khusus tentang keutamaan bersurban. Apalagi sampai ada hadis namanya musalsal. Dalam ilmu hadis ada namanya hadis musalsal. Hadis musalsal itu, Pak, adalah kalau kita ingin pakai surban, kita mencari orang yang mempunyai hadis ini, yang mendapatkan dari gurunya, gurunya mendapatkan dari gurunya lagi sampai kepada Rasulullah. Jadi langsung dipakaikan cara memakai surban. Maka ini hadis-hadis kebanyakannya adalah hadis yang lemah. Hadis musalsal memakai surban. Musalsal itu artinya berurutan, berantai memakai surban. Dan ini banyak dipakai, dilakukan oleh jamaah haji. Ya. Jadi habis selesai menunaikan ibadah haji, sudah tahallul, maka salah satunya mereka memakai kan surban dipakaikan oleh orang Arab. Ada enggak pernah mendengar keyakinan seperti ini, Pak? Ya, dipakaikan oleh orang Arab dan ditambah dengan mengganti nama kalau perlu. Ya. Kalau seandainya namanya kurang bagus, maka mungkin diganti namanya, nama setelah haji. Nah, ini semua tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ada keutamaan memakai surban saat sholat Jumat, maka ini hadisnya lemah sekali. Tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Yang jelas keutamaan, keutamaan, ya, saya berbicara tentang memakai surban, maka belum ada contohnya. Adapun hukum memakai surban, maka itu boleh. Silahkan saja. Tidak mengapa, tidak ada yang melarangnya. Adapun keutamaan sampai ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sampai besar begitu, maka ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Pertanyaan kedua, silakan. Ingin menanyakan rincian dari ini, Ustaz. Kalau dia mau, hendaklah jangan dilepas kecuali karena sebab junub. Jadi dilepasnya itu apakah setelah junub atau pada waktu ingin melakukan junub, maksudnya jima, Ustaz? Iya. Iya, kapan, apakah setelah junub? Karena mungkin pada waktu mau melakukan junub pas kada jadi. Berarti masih pakai khuf loh, Ustaz. Iya. Iya. Jadi maksud Mas Ari ini, Ustaz, berarti berhubungan badannya masih dengan khuf, lawan sepatu-sepatu kah? Nah, maka jawabannya tidak juga, Mas Ari. Ya, boleh kita melepasnya. Nah, sesampai detailnya seperti itu, subhanallah. Untuk urusan junub dan junub. Nah, silakan kasih ke beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya tentang sholat. Jadi gini, ketika saya sholat tuh, saya pernah melihat imam di kakinya kan ada najis, mungkin entah cacak lah. Nah, jadi bagaimana sikap saya sebagai seorang makmum di belakang? Apakah apa sholatnya imam itu batal dan kita ufarokoh atau memang diulang sholatnya dari awal? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, perempuan yang apa melahirkan dalam keadaan apa sesar, ya, apakah ada masa nifasnya gitu? Sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makmum yang melihat pada imam ada najis, maka kalau memang dia benar-benar melihat imam, maka pada saat itu dia boleh mufaraqah. Kalau dia benar-benar melihat imam yang itu najis, ya dia misalkan memakai pakaian najis atau terkena najis, dia boleh untuk berpisah dari imam dan setelah itu nanti diberitahu imamnya. Kalau diberitahu setelah sholat, maka pada saat itu sah sholat imam. Ya, sah sholat imam. Karena untuk najis adalah kita kalau tidak tahu, maka boleh dan sah sholatnya. Kalau tahu, maka bisa. Kalau tahunya pas pertengahan sholat, harus dilepas. Kalau pertahunya setelah sholat, maka sholatnya sah. Tidak harus diulang. Tetapi Anda sebagai makmum, karena melihat imamnya najis, Anda sedang mengetahui sekarang, maka pada saat itu boleh, boleh saya katakan untuk berpisah dengan imam. Adapun makmum-makmum yang lain, maka tidak boleh kita hasut. Ya, mereka kan tidak tahu di ujung sana, tidak tahu. Ya, kita yang tahu, kita boleh untuk berpisah. Paham ya? Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, apakah wanita yang melahirkan secara sesar itu ada nifasnya? Setiap wanita yang melahirkan baik secara sesar ataupun atau lahir normal, kalau darah keluar setelah melahirkan, mereka berarti ada nifasnya. Jadi tergantung apakah ada darahnya atau tidak. Ukuran nifas, ukuran haid itu tergantung darah. Kapan ada darah? Nifas. Kapan tidak? Tidak nifas. Allah. Saya ingin nanya ibu-ibu. Ibu-ibu gimana? Ada darah enggak orang kalau sesar? Ibu-ibu? Umma. Ada? Ada. Oh, berarti ada, Pak. Jadi ukurannya adalah darah. Sampai seperti nifas, hitungan nifas seperti biasa. Nah, wallahu a'lam. Begitu juga haid. Haid ukurannya adalah apa? Ukurannya darah. Kalau ada haid, kalau ada darah maka haid. Kalau tidak ada, meskipun misalkan gini, kebiasaan dia haid dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Ternyata keluar cuma 2 hari. Kan udah keluar lagi saat bersih, bahkan seperti hadis Aisyah keluar lendir putih. Maka suci berarti. Ya. Nah, lalu Ustaz nanti keluarnya setelah tanggal 8. Nah. Gimana, ibu-ibu? Yang sudah dipelajari. Orang wanita haid dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Keluar darah dari tanggal 1 dan 2 saja. Habis itu benar-benar suci. Kemudian nanti keluarnya tanggal 8 lagi keluar bercak-bercak coklat. Nah, ibu-ibu yang sudah dipelajari gimana hukumnya? Dianggap haid atau bukan? Hah? Bukan. Bagaimana dalam hadis Ummu Salamah, la na'uddul qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'an. Kita tidak menganggap bercak-bercak ataupun warna kuning sedikit pun setelah suci sama sekali. Kita enggak anggap itu sebagai haid. Jadi ukurannya adalah darah. Meskipun waktunya tidak sesuai dengan, misalkan waktunya haid 40 hari. Ustaz, ulun 5 hari nifas sudah berhenti darahnya. Ya sudah, pian berarti nifasnya habis. Ya, nifasnya habis. Mau berarti perenya 5 hari aja lah. Ya. Anak pere, anak apa? Ya, ada lucu, Pak. Kawan saya, istrinya melahirkan. Jadi kebiasaan itu haid itu 40 hari kan, kebiasaan perempuan. Nifas 40 hari. Sidin nungkar mie instan 40. Jadi biar kada ingat nungkar mie instan 40 sedus lebih lah segitu ya. Nah, sehari. Pokoknya mau habis mie instan ini kita langsung ke sini. Ya, subhanallah. Taib, ada yang lain bertanya? Nah, tafadhol. Ustaz, dari BBM, Ustaz. dari Ali di Banjarmasin. Assalamualaikum, mau bertanya, bagaimana kalau kepala dalam keadaan luka terkupas akibat jatuh, apakah diusap di perban atau bagaimana? Terima kasih. Iya, kalau seandainya mengusap di atas luka akan memperparah lukanya, maka pada saat itu dia boleh mengusap di atas perbannya, ya, sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, tafadhol. Ustaz nih, mohon maaf kalau ada terlewat-lewat sedikit tentang mengusap huk. Apakah itu ke arah ke atas atau ke arah ke bawah? Handaknya yang mana? Itu yang pertama. Kalau yang kedua tadi, yang surban yang menutup seluruh kepala, apakah telinganya tuh dibiarkan lewat atau seperti apa, Ustaz? Iya. Untuk mengusap khuf, makanya saya tanya tadi, maunya gimana? Apakah dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Karena memang tidak ada nas yang begitu tegas dan begitu rinci yang jelas di atas khuf. Ya, apakah nyamping-nyamping gitu? Ya, ataukah begini, ataukah begini? Tidak ada nas begitu tegas. Tapi kebanyakan para ulama fikih membicarakan bahwa dari bawah bersamaan secara ke atas. Ya, dari bawah bersamaan secara ke atas. Dan tidak mesti harus sama. Wah, basahnya kada sama setajar. Tidak mesti harus, yang penting diusap. Tangan kita dibasahi, kemudian yang penting diusap. Selesai. Kemudian untuk memakai surban yang muhannakah tadi, yang ditutup seluruhnya, ya kecuali mata, hidung atau mulut saja, semuanya tertutup sampai telinga-telinga, maka apakah telinga tidak masuk bagian usapan? Maka jawabannya pada saat ini ma'fu'an, dia termaafkan karena saking sulitnya mengusap telinga. Wallahu a'lam. Nah, tafadhal silakan. Kasih mic, Pak. Barakallahu fikum, Ustaz. Waalaikum barak. Nah, sebelum kita mandi junub, kita kan berwudu. Wudu tersebut bisa kita bawa untuk sholat, loh, Ustaz. Iya. Oke. Gitu aja, Ustaz. Saja. Iya. Tergantung niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah." Sesungguhnya amal-amal itu sesuai dengan niatnya. "Wa innamal likulli mri'in ma nawa." Dan sesungguhnya setiap orang sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kalau saudara tadi, antum tadi sebelum sholat meniatkan membersihkan hadas kecil dan besar, maka masuk ke dalamnya. Setelah mandi, meskipun kita mungkin pas mandi megang-megang kemaluan, ya, asalkan jangan kentut atau jangan kencing pas mandinya tadi. Ya, meskipun kita memegang-megang kemaluan, maka sesuai dengan niatnya, boleh langsung habis mandi junub, langsung sholat boleh. Ya, sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat, wa innama likulli mri'in ma nawa. Kalau seandainya ingin berwudu, boleh tidak? Boleh. Tidak mengapa, habis mandi, junub, dia berwudu lagi. Boleh, silahkan, tidak mengapa. Tetapi, hukum bahwasanya, bolehkah wudu ini dipakai, wudu mandi sebelum mandi junub itu dipakai untuk sholat, maka bukan wudunya dipakai, tetapi seluruh proses penghilangan hadas junubnya tadi itu termasuk daripada yang membolehkan kita untuk sholat. Jadi tergantung niat Bapak, apakah niatnya menghilangkan hadas kecil saja atau hadas besar ataupun menghilangkan dua-duanya. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Nah, ada lagi? Sebelah kanan, Ustaz. Oh. Pina belain muha. Nah. Begini, Ustaz. Tadi berkaitan dengan hadis dari Umar radhiyallahu anhu kan mauquf. Pertanyaan yang kami angkat adalah, saya pernah mendengar tentang hadis atau atsar para sahabat. Nah, tentang atsar dengan mauquf itu di mana perbedaan atsar? Apakah ini bolehkan dikatakan atsar atau bagaimana, Mas? Iya. Bapak Ibu saudara-saudari, ada istilah lain, tadi kita sudah pelajari ada hadis mauquf. hadis yang hanya sampai kepada apa? Sahabat. Ada istilah lain, athar. Alif, tha, dan ro. Biasanya ditulis A-T-S-A-R. Athar. Ya, athar. Apa bedanya athar dengan hadis mauqub? Maka jawabannya, athar itu biasanya tidak pakai sanad. Hanya sampai kepada sahabat, tidak memakai sanad ataupun tidak terlalu diperhatikan tentang sanadnya. Adapun hadis mauqub memang benar-benar ada sanadnya. Jadi imam-imam yang meriwayatkan hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, sampai kepada sahabatnya, itu hadis mauqub. Ya. Beda yang lain antara athar dengan hadis mauquf adalah bahwa athar kebanyakan tidak disebutkan dalam buku-buku hadis yang merupakan buku inti. Ya, buku 6, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Tetapi dia disebutkan dalam kitab-kitab lainnya. Tetapi secara umum hadis mauquf dengan athar sama dari sisi dia adalah mengeluarkan yang mengucapkannya adalah sahabat. Beda yang ketiga kalau boleh saya tambah, yaitu athar biasanya bukan hanya dari sekedar sahabat, tetapi juga tabi'i disebut juga athar. Perkataan tabi'ut tabi'in juga disebut athar. Perkataan ulama juga disebut dengan athar. Ah, seperti itu. Itu beberapa perbedaan antara hadis mauquf dengan apa? Dengan athar. Nah. Cukup kiranya apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, saya ingin mengingatkan bagi yang ingin berumrah bersama kita, bersama Ustadz yang 6 ini, saya Ustadz Khairullah, Al-Ustadz Al-Fadhil Hasad Hasbi, Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz Febri Abu Zamzam, kemudian Ustadz Aiman, kemudian Ustadz Marza, maka silahkan untuk bisa mendaftar. Dan mungkin ini adalah kesempatan-kesempatan yang jarang kita dapati, maka dipersilahkan untuk mengikutinya. Ini yang bisa saya sampaikan, apa yang baik ini dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.